Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah mendatangkan rahmatnya sehingga kita dapat menikmatinya. Mudah-mudahan setiap napas dan setiap detik dan dari napas kita dapat menikmati apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Akan kita tuangkan dalam membahas kajian Al-Qur'an ayat demi ayat dalam tajuk ataupun judul penyejuk keimanan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan langkah kita ke depan yang lebih besar di tahun baru ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillahi wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Inilah Allah menjelaskan bahwa seorang tidak akan beriman kepada Allah kecuali setelah mendapatkan keimanan kepada Allah. Kata-kata tu'min adalah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi akibat merenungi keindahan langit yang dihiasi oleh bintang, bumi yang luas dengan jalan-jalan yang membelah di antara pegunungan, laut yang melimpah dengan gelombangnya yang menjulang tinggi, serta angin semilir menderu-deru, semuanya itu menunjukkan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah, apakah Allah hanya menyerahkan keimanan itu melalui fitrah? Tentunya tidak. Allah telah mengutus para rasulnya untuk mengingatkan kita kembali agar dalam beberapa ayat yang kita tuangkan itu, yaitu berhubungan dengan alam, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba-hambanya itu terlena. Sebagaimana firman Allah, lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Artinya, Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah. Ayat ini ayat 131 dari surat Al-An'am. Artinya, Allah sudah menjelaskan di dalam kitab sucinya tidak pernah ingin membinasakan kota-kota ataupun daerah-daerah, wilayah-wilayah secara aniaya, karena Allah sangat sayang penduduknya, karena Allah menginginkan kaumnya itu yaitu menjadi manusia yang kuat, tidak lengah terhadap firman dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengingatkan bahwa hendaknya kita harus mengerti, dan kita tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah ketika kita beriman kepada Allah kecuali karena kehendakku, kata Allah, telah memberikan kebebasan dengan mengizinkan manusia untuk beriman atau kafir, juga untuk taat dan maksiat. Semuanya ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah menyayangi makhluknya. Oleh karena itulah tak seorang pun yang beriman kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ardi, di sini sangat indah sekali Allah berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina bi idznillah. Kata-kata bi idznillah ini memang sudah sangat cakup, luas sekali pembahasannya. Karena intinya kalau kita beriman di sini betul-betul memang karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada terjadi di luar ini, Ustaz? Ya, tentunya kalau kita melihat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi, di langit, dan segala sesuatu di alam semesta ini, melainkan semuanya dalam masyiatullah, dalam kehendak Allah. Nah, hanya saja sebagaimana pembahasan kita pada hari yang lalu, dan ayat yang kita bahas ini masih berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya, bahkan kaitannya sangat erat tentang masyiatullah, menunjukkan bahwa apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Hanya saja seperti kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, berkaitan dengan keimanan dan kekufuran, manusia diberikan hak untuk memilih, ikhtiar, untuk beriman atau untuk kafir. Nah, bagi orang yang beriman, maka logikanya mengatakan dia berhak untuk menerima nikmat dari Allah. Tetapi orang yang sebaliknya kufur, maka sebenarnya dia sendiri telah memilih ya azab itu atas dirinya. Nah, semuanya sebenarnya kembali akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyiatullah. Artinya kalau ada pertanyaan mengatakan kalau sekiranya Allah nanti di akhirat ternyata tidak menghukum orang-orang kafir dan memasukkannya ke dalam surga, atau sebaliknya orang-orang yang beriman kepadanya dimasukkannya ke dalam neraka, ya, apakah itu juga termasuk dalam masyiatullah? Maka jawabannya iya, kalau kita berbicara tentang masyiatullah. Tapi kita mengetahui bahwa salah satu sifat Allah itu adalah al-adlu, bahwa Allah itu maha adil. Jadi mustahil kemudian di satu sisi juga kita memahami dengan sifat Allah yang lain bahwa Allah melakukan kezaliman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam hadis kursi, ya, inni haramtu zulma ala nafsi wa haramtuhu bainakum, aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku dan aku haramkan di antara kalian wahai manusia. Allah menegaskan dalam hadis kursi tersebut bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman itu pada dirinya. Artinya bahwa orang yang beriman, insya Allah, kembali lagi kepada masyiatullah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, dan orang-orang yang kafir diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insya'a 'adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Nah, kalau kita sebagai orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan kemudian kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita peliharalah keimanan itu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan senantiasa pula menjauhkan diri kita dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kursi juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, hadis kursi ini juga kita singgung kemarin pada hari yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam hadis kursi tersebut, ana inda dhanni 'abdi bi, aku seperti apa yang disangkakan oleh hambaku terhadap diriku. Ya, dan aku mengingatnya kalau dia mengingat diriku, dan aku akan dekat kepadanya, ya, kalau dia dekat kepadaku. Apabila seorang hamba itu dekat kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya sehasta. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Demikianlah, ya, ketika kita berbuat, beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih lagi membalas daripada amal ibadah kita itu. Artinya sebenarnya kita tidak mampu membeli surga, tetapi masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya tidaklah ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan nikmat yang telah Ia berikan. Maka daripada itu, hendaklah kita meningkatkan amal ibadah kita, bentuk kesyukuran kita terhadap hidayah yang telah Allah berikan, bukan malah menjadi orang yang kufur nikmat. Gitu. Iya. Memang ketika Ustaz Aryansyah mengatakan tadi tentang penjelasan hadis itu, bagaimana barang siapa yang mengingatku dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya lebih dari apa yang dia ingat. Iya. Apabila dia mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari-lari kecil. Ini artinya apa? Ini adalah artinya sebetulnya kita, syarat kita dalam kita beragama. Artinya apa? Bukan artinya syarat kita dalam agama, tapi ini adalah syarat beragama. Dalam arti kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akan pertolongannya yang begitu datang akan lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah," maka disinilah sebetulnya kita harus berbahagia, berbangga diri sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengatakan kita ini berbangga diri? Karena kita beriman kepada Allah, karena atas izin Allah lah kita mendapatkan keimanan kita tersebut. Maka setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ternyata di sini Ustaz, kata-kata rijsa itu saya pikir itu tadi adalah artinya najis. Ternyata bukan Ustaz ya. Dia adalah merupakan dosa, siksaan. Jadi apa yang dimaksudkan siksaan dosa ini sehingga mereka, sehingga Allah itu murka? Apa yang dimaksudkan dengan dosa di sini Ustaz? Iya, ar-rijis itu kan kalau kita lihat juga di dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan setan, ya, rijisun min amali syaitan, kan begitu. Kita juga menjumpai kata-kata seperti itu bahwa rijisal authan, fajtanibu rijisa minal authan gitu. Jadi rijis ini adalah perbuatan setan atau perbuatan kotor, atau dalam bahasa yang lebih gamblang lagi adalah kemaksiatan dan dosa. Nah, artinya bahwa manusia itu dapat mengukur, dapat menilai, dapat melihat dari perbuatannya itu baik atau tidak. Ya, kita dapat melihat ya, bahwa ketika kita bertanya apakah membunuh itu baik atau tidak, maka tidak ada orang yang akan mengatakan bahwa membunuh itu baik. Yeah. Ya, begitu juga kalau kita bertanya mencuri atau merampok itu baik atau tidak, menceritain aib orang lain itu baik atau tidak, maka jawabannya semua tidak. Karena apa? Karena begitulah nurani pada diri manusia itu senantiasa menolak yang tidak baik, dan akal mampu menimbang itu. Hanya saja ada hal-hal tertentu yang kemudian diatur lebih lanjut, lebih detail oleh agama. Nah, disitulah fungsi daripada agama kita, dan agama yang sempurna itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam tentunya. Nah, jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini, akal yang sudah dirasuki dengan hawa nafsu, ya, maka dia akan menentang apa yang telah ditekankan atau apa yang telah digariskan oleh agama. Ketika itu dia turuti, maka berarti dia telah menuruti perbuatan setan, dan berarti dia telah melakukan suatu dosa besar. Maka daripada itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri itu ketika dia mencuri itu disebut dia dengan beriman. Karena apa? Ketika dia mencuri itu berarti dia telah hilanglah keimanannya. Ketika dia membunuh, maka ketika itu telah lenyaplah imannya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa akidah itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah Rasulnya, dan berkurang dia karena kemaksiatan dan karena dosa dan karena menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Iya. Intinya agama kita ini ketika Allah berfirman wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, kalau kita mengambil paham dari kebalikan ayat ini, bahwasanya agama ini memang akan mengobati kekeringan yang terjadi pada rohani ataupun jiwa kita. Disebabkan apa? Kalau seandainya pada dasarnya seperti yang Ustaz Ardiansah katakan tadi, orang mencuri tidaklah dikatakan beriman pada saat itu. Sebab apa? Karena dia sudah dirasuki oleh hawa nafsunya. Maka dikatakan dalam firman Allah di sini, la ya'qilun, dia dikatakan orang yang tidak berakal pada saat itu. Karena apa? Sangat bertentangan dengan statement agama. Agama sangat melarang. Karena apa? agama ini menginginkan bahkan juga mengobati kekeringan yang ada di jiwa kita, rohani kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahanlah dalam pertemuan ini kita terus dapat meningkatkan kekeringan rohani kita, menjadikan subur, sehingga Allah lah yang selalu ada di mana-mana kita berada, dan di hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Ardiansyah. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.